perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeruak lautan. Langit membentang cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanahku, dari dalam airku, tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampung, di jalan kota, terbit kesejahteraan. Tapi ku heran di tengah perjalanan, muncullah ketimpangan. Aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan. Perahu negeriku, perahu bangsaku, jangan retak dindingmu. Semangat rakyatku, derap kaki tekadku, jangan terhantu badai.